curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Dadi wong mabok kowe bebas. Arngetan ulon ngalor ngidul dhuwur ngisor maring ndi ora bebas. Yora. Mulane mabuk be mabuk ancamaning anggar dilengkapi karo molimo. Waduh jan tambah flying tambah jengking tambah ruing. Tapi nyong jano ramabok nyong lo, nyong jano ramabok nyong. Yora mungkin ya nyong kon mabok, nembet telung gendul, urung pasah nyong. Urung munggah gerung 10 gendul. Jajal, tek tambai karo kecubung, wiji jarak. Campur putihnya stape alasan pas ke. Sekarang sudah 3 jamannya lagi. Tener mangan kecubung, utawa jarak apa maning mangan putih estape. Langsung nenggak bae minyak goreng Bimoli Mo. Ya, satu produk baru khusus panjenengan sing hobine Moli Mo. Minyak goreng Bimoli Mo. Bisa mabok, bisa madon, bisa madak, bisa main, bisa maling. Dijamin, jalan Molimo Anda lancar. Kalau mengkonsumsi minyak goreng Bimolimo dulu, lancar, mlebu sel maksudnya. Dari mede, sele polres, apa nusa kambangan sanggamen. Wah, madana toh. Ya, minyak goreng Bimolimo. Dipakai untuk siji ya, agar jenengan pas dadi manding. Bisa minyak gorengnya digawang go nyiram Excel men kondonyo dari tidurung Martin langsung buka trepek lapangnya. Nah, anggar pas lagi main bisa ge minyak goreng Bimolimo go ngelengani ketune. Dadi hari pas rikasing lagi ngocok bae, kertune kan harus disiram lengah ke mau lunyu, orang mau dikocok gelem ngocok trepek. Langgar bas nyiringan lagi madun, gampang maning, nginum banyu gelasan loro, tambah lunyu, tambah jeruk. Dah monggo, ngunjuk minyak goreng Bimolimo, bisa mabok, bisa madun, bisa madat, bisa main, bisa maling. Minyak goreng Bimolimo, baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, dah berarti jenengan sing ora teles matram mesti ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.